opo koe teko ninggal aku lungo menyang ato jare penku mulyo. Opo koe wes lali anggonmu gawe janji, tolong ojo mbeblenjani. Oh,